الشيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أي في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس الله سبحانه وتعالى برفرمان وحفظناها من كل شيطان رجيم dan kami jaga dari segala syaitan yang terhempas dari pencurian. Syaitan mencuri-curi pendengaran, maka diikuti, dihempaskan oleh bintang-bintang tersebut. Maka terjagalah langit itu. Kecuali pada sebagian waktu kadang syaitan mencuri-curi dengan sembunyi-sembunyi. Fa'atba'ahu shihabun mubin. Maka dihempaskan, diikuti oleh bintang yang bersinar sehingga membunuhnya. Farubbama adrakaha shihab qabla an yusilu syayatin ila walihi. Kadang dikejar sehingga didapatkan oleh bintang tersebut sebelum sampai kepada yang lainnya, sehingga terputuslah kabar berita dari langit ke bumi. Farubama alqaha ila wali qabla an yudraka syihab. Ya, kadang juga sampai kepada yang lainnya sehingga tidak keburu untuk dihempaskan oleh bintang tersebut. Wa idhammaha wa kadzib ma'aha mi'at kadzibah. Sehingga ditambah-tambah dengan 100 kedustaan. Wastadal betulka kalimat lati sami'at min as-sama, sehingga mereka menjadikan dalil berita tersebut yang mereka curi dari langit. Wal arda madadnaha ayawasa'naha si'atan yatamakkanu al-adamiyyuna wal hayawanat kulluha 'ala al-imtidad bi arja'iha wa tanawul min arzaqiha was-sukun fi nawahiha. Sedangkan bumi kami bentangkan seluas-luasnya untuk para manusia, hewan seluruhnya bisa hidup di bumi, cari rezeki, tinggal di bumi. Walqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan pada bumi tersebut gunung-gunung yang besar, sehingga menjaga bumi dengan izin Allah dari kegoncangan, dari gempa. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan tumbuhan pada bumi tersebut segala sesuatu yang bermanfaat. Syai'un mawzun nafi'un mutaqawwim yattar ilal ibad wal bilad, yang mana manusia membutuhkannya dari kurma, anggur dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia yang dibutuhkan oleh manusia banyak. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan di muka bumi untuk kalian ma'aish, penghidupan, pekerjaan, ladang, sawah, binatang ternak, segala macam pekerjaan untuk manusia mencari hidup. Wa malastum lahu birazikin, Umar lastum lahu birazikin. Lalu siapa lagi kalau bukan hanya kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Ayat an'amna alaikum bi'abbi abidin wa ima wa an'am. Kami berikan kepada kalian budak, hamba saya, binatang ternak. Untuk apa? Manfaat dan maslahat kalian. Walaysa alaikum rizquha, bukan kalian yang menanggung rizkinya. Bal hawalakumullah iyaha wa takaffala bi arzaqiha. Tapi Allah lah yang menanggung itu semua. Menanggung rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu, kalian hanya tumpang lewat saja. Sebab. Tapi yang menanggung rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sudah sepantasnya bagi kita minta dan mohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.